أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Semoga Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, menjadikan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang penuh berkah, rahmat, serta ampunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1044. Insyaallah pelaksanaan sholat khusuf atau sholat gerhana bulan pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 atau bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah, insyaallah akan dilaksanakan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insyaallah untuk khutbah sholat gerhana bulan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan untuk imam, insyaallah akan bersama Ustadz Dadan Hamdani Al-Hafidh. Berikut kami sampaikan teknis pelaksanaan sholat khusuf atau gerhana bulan. Sholat khusuf atau gerhana bulan dilakukan sebanyak 2 rokaat. Setiap rokaat dilakukan 2 ruku. Setelah ruku pertama, kemudian kembali membaca Al-Fatihah, dilanjutkan surat pilihan. Kemudian ruku kedua dilanjutkan i'tidal, sujud, dan seterusnya. Pada rokaat kedua dilakukan kembali seperti pada rokaat pertama. Setelah sholat diakhiri dengan menyimak khutbah gerhana bulan dan dilanjutkan bagi para jamaah disunahkan untuk bersedekah. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Untuk informasi lebih lanjut jamaah bisa menghubungi kantor Darut Tauhid. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bertakbir kembali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yeah.

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Saudaraku sekalian, kaum muslimin, muslimat, saat ini sedang terjadi gerhana matahari total. Bukan karena gerhana bulan total, bukan karena kelahiran seseorang atau kematian seseorang, tetapi Allah penguasa langit dan bumi menunjukkan tanda-tanda kebesarannya di antara sekian banyak tanda-tanda. Mengapa? Karena Allah menginginkan kita semakin mengenal Allah, semakin yakin kepada Allah yang berbuah patuh kepada perintah Allah dan pasrah kepada semua bimbingan dan pertolongannya. Kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan tergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Jadi Allah terus-menerus menunjukkan kekuasaannya, kemahabesarannya agar kita yakin kita ini hamba Allah dan Allah lah pencipta segala-galanya, Allah lah pemilik segala-galanya, Allah lah penguasa segala-galanya. Dan kita menghamba kepada Allah, maka kita akan diurus oleh Allah dengan lebih sempurna dibanding manusia yang diciptakan dan tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di dalam surat Ali Imran ayat 190-191 tadi, siapa orang yang paling berakal? Ulil albab. Ternyata orang yang dianggap paling berakal bukan yang IQ-nya tinggi, bukan orang yang gelarnya panjang, bukan orang yang paling bisnisnya sukses. Orang yang paling berakal adalah inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wakhtila fil laili wan nahar. Dan pergantian malam dan siang. Ini merupakan tanda-tanda bagi ulil albab, orang yang menggunakan akalnya. Siapakah alladzina, yaitu orang-orang yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Orang yang paling akalnya paling bagus adalah orang yang berdiri atau duduk atau berbaring senantiasa ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Makin ingat kepada Allah, semuanya ini ciptaan Allah, semuanya ini milik Allah, segala-galanya ada dalam genggaman Allah, segala-galanya takluk kepada kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Allah maha dekat, Allah maha menyaksikan, Allah maha kuasa, Allah maha baik. Makin yakin kepada Allah, makin sulit lupa kepada Allah. Hadirin sekalian, seharusnya tidak hanya melihat gerhana, saudara melihat saya saja seharusnya ingat kepada Allah. Ini Abdullah Gymnastiar, makhluk ciptaan Allah, makhluk yang setiap saat diurus oleh Allah, yang ditutupi aib dan dosanya oleh Allah, yang diperciki sedikit ilmu oleh Allah. Mata melihat makhluk, hati mengingat penciptanya. Kita lihat istri, suami, lihat anak, lihat orang tua, mata kepada ciptaan Allah, hati kepada penciptanya, niscaya akan berbeda. Karena beban dalam hidup kita ini adalah kalau kita jarang ingat kepada Allah. Semakin kita mengingat selain Allah berlama-lama, maka hati kita semakin tidak nyaman. Tetapi semakin kita mengingat sesuatu dan ingat kepada pemiliknya, penguasanya, rasakan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Ingat rizki, terus ingat uang, silahkan ingat uang. Tidak ingat, ini Allah yang membagikan, dijamin gelisah. Ingat virus, COVID, terus ingat virus, virus, virus, virus. Tanpa ingat Allah yang menciptakannya, Allah yang menentukan, pasti beda. Tapi ingat sesuatu, ingat rezeki, ingat Allah yang membagikan. Ingat virus, ingat ini milik Allah, ciptaan Allah, dan Allah yang kuasa melindungi. Ingat jodoh, ingat Allah yang membulak-balik hati. Ingat apapun, segera ingat bahwa ini adalah milik Allah dalam genggaman Allah. Rasakan bedanya, hadirin. Tenang hati ini. Kalau hati kita gelisah terus-menerus, itu merupakan ciri alarm dari Allah bahwa kita kurang ingat kepadanya. Andai kata terang benderang seperti ini, zikir dan lupa kepada Allah seperti lampu yang dimatikan, nah itulah di antara perbedaannya. Orang yang jarang zikir, jarang menyebut nama Allah, jarang ingat kepada Allah, jarang patuh ke Allah, seperti yang berada dalam gelap gulita, gelisah, cemas, takut, bingung, was-was, seperti itu saja. Tapi bagi orang yang senantiasa zikrullah, maka seperti ada dalam terang benderang, nyaman, bisa melihat mana nikmat yang bisa diraih, bisa melihat mana bahaya yang bisa dihindari. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Itu janji Allah. Makin terus berzikir kepada Allah, baik lisan, pikiran, hati, tubuh, patuh ke Allah, Allah akan menurunkan sakinah di hati kita, Allah akan membimbing otak kita lebih cerdas, lebih jernih, bisa mengambil keputusan dengan baik dan adil. Allah akan tuntun sikap kita. Semakin banyak zikrullah, maka semakin diperlakukan spesial oleh Allah pencipta penguasa langit bumi. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, mari kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menata, penggenggam jagad semesta, berkahi ya Allah malam ini bagi kami semua. Ampuni sebanyak dan sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Hapuskan sekelam apapun aib-aib kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhat wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka khusnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Selamatkan dan berkahi keluarga dan keturunan kami. Muliakan dan sayangi guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh kepadamu ya Allah, yang berakhlakul karimah, yang adil, yang jujur, yang amanah, yang dapat membimbing kami semua di jalan yang kau ridhoi. Lindungi kami semua dari pemimpin yang zalim ya Allah. Lindungi kami semua dari orang-orang yang tidak jujur. Lindungi kami dari orang-orang yang menjauhkan umat dari agamamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Karuniakan nikmatnya ibadah. Cukupi hanya dengan rizki yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat walafiah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Allahumma gfir. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestine, fi kulli makan, fi kulli zaman. Tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya ya Allah, dimanapun ya Rabb, engkau saksikan semuanya. Engkau satu-satunya yang kuasa melindungi dan menjaganya ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ini ya arhamar rahimin. Jadikan kami menjadi hambamu yang istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka ar-rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Masyaallah. Demikian hadirin, kita sudah masuk salat Isya. Segera sesudah ini kita salat Isya, banyaklah berzikir. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya kalian akan beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.